Nanti ada yang nyanyi ya. Kali ini saya nggak mau nyanyi sendiri. Saya mau duet ditemani oleh seorang vokalis pria pastinya. Ganteng, suaranya bagus, dan Anda semua tahu. Siapa yang nggak tahu Dipa Lapa? So pasti vokalis yang satunya juga tahu. Minta tepuk tangannya dong buat Mas Gerry. Dipa Lapa. Thank you. lagi.